Baru lagi kan? Kita regen bareng yuk. Yuma! Benda Community. SMA Negeri Satu Atas. Ada AR. Sisa lamunanku diguyur hujan, merambat merangkai kata. Malam telah menghangatkan jiwa, menjemput rindu yang menggebu. Kenyataan lahirkan kesadaran, menghalau keraguan. Saat ini kita waktu berjalan apa adanya. 24 jam terlewati untuk bisa berjumpa denganmu. Rintik air hujan masih setia membasahi bayang wajahmu. Ada yang tertanam tinggal di halaman hati. Jaman tidut tidut. Berjumpa denganmu, tinggi Jumpa.